Tanyakan kepada orang-orang yang suka berhitung umur, umur yang produktif itu berapa sih? Umur 1 sampai 4 umur balita yang penuh dengan kelemahan dan serba butuh ditopang. Umur 5 sampai 12 merepotkan orang tua dan butuh kemandirian. Umur 15 sampai 25 sibuk nyari kerjaan, itu pun kalau dapat kerja. Umur 25 sampai 40 masa produktif hanya tinggal sedikit. Hadirin sekalian, ketika seorang umur 40, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat dan juga para tabi'in serta salafus salih, di antaranya Abdullah bin Dawud berkata, adalah salah satu dari mereka kaum salaf, jika umurnya telah mencapai 40 tahun, maka mereka menggulung tempat tidurnya. Mereka sama sekali tidak bisa tidur. Inilah ungkapan Allah, wa kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Sedikit sekali mereka meletakkan lambungnya di tempat tidur. Mereka sangat tajam pendengaran dan juga perasaan untuk menangkap firman Allah. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila. Itulah hadirin sekalian, coba hari-hari kita penuhi dengan syahwat. Umur kita habiskan untuk ghibah dan namimah. Dosa kita menumpuk. Tidak pernah ada langkah-langkah untuk taubat dan istighfar. Padahal diri salian, katanya Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya At-Tuhfatul Iraqiyah, manusia dalam sehari-harinya butuh antara syukur dengan istighfar. Syukur karena limpahan nikmat Allah yang begitu melimpah. Sampai kalau seandainya manusia tidak punya apa-apa, hanya tidur di bawah jembatan dan beralaskan Quran. Nikmat yang sangat tidak bisa dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa. Coba mata kita berfungsi, napas kita lancar normal, kesehatan kita diberikan oleh Allah, semuanya diberikan oleh Allah cuma-cuma tanpa bayaran. Coba antum sedikit kunjungan ke rumah sakit, berapa nilai satu mata, berapa nilai jantung yang diberikan oleh Allah. Pelajaran sedikit yang sedang beredar sekarang di media. Pemilik Apple meninggal dunia. Sebagai ibrah buat kita, sakit pankreas. Coba bayangkan hadirin sekalian, apa yang dia tidak miliki dalam hidup ini. Miliaran dolar ada di sakunya. Dan dunia telah didicipinya. Dan semua kata orang, tidak ada yang tidak ada pada dirinya. Tapi bukan itu kebahagiaan. Bahkan kebahagiaan adalah sikap seorang muslim mampu menghadapi masalah dengan lapang dada, tenang hati, qanaah terhadap pemberian Allah yang penting halal, dan selalu memiliki hubungan dekat dengan Allah. Oleh karena itu kita diingatkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله Wahai orang yang beriman, jangan kau melupakan, jangan kau dibikin lupa oleh hartamu anakmu. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak kalian adalah fitnah. Kenyataan hidup terbukti. Rasulullah berbicara tanpa dasar hawa nafsu, akan tetapi wahyu. Rasulullah menegaskan, Al-waladu mabkhalatun majbanatun maftanatun. Anak itu membuat bakhil orang tua, pengecut orang tua, bodoh orang tua, dan juga susah orang tua. Tapi berbahagialah orang yang memiliki simpenan dengan anak soleh. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Berapa banyak di antara kita lalai salat sampai tidak bisa mengikuti pengajian hanya karena anak satu. Bahkan dia menjauhkan dari Allah, menjauhkan dari kebaikan, menjauhkan dari infak, dan mengingat saudara-saudara yang lemah. Hidup menjadi egois, hidup menjadi anania. Itulah anak, itulah harta. Makanya di Nusalian, katanya Ibnu Taimiyah, setelah itu manusia dibutuhkan istighfar karena sekian nikmat yang telah diberikan oleh Allah belum sempat kita syukuri semua. Bahkan keteledoran kita banyak. Lihat solat kita, apakah kita bisa mengatakan solat ini akan menjamin saya surga? Lihat sekarang puasa Ramadan kita, dari mulai sahur sampai buka. Apakah Ramadan itu menjanjikan la'allakum tattaqun, sehingga kita bisa duduk sejajar dengan orang-orang muttaqin nanti yang ada di surga? Lihat sekarang haji yang ditunaikan ratusan ribu umat muslim. Apakah menjanjikan raja'aka yaumin waladatu ummuhu, pulang seperti dilahirkan ibunya? Sama sekali tidak ada yang bisa memastikan. Makanya hadirin sekalian, katanya Ibnu Qayyim, salah seorang muridnya Imam Ibnu Taimiyah paling senior, tidak ada orang yang paling bahagia kecuali mukmin, karena ketika mendapatkan nikmat dihadapi dengan syukur, ketika terkena dosa dihadapi dengan istighfar, dan ketika mendapatkan musibah dihadapi dengan sabar. Inilah mukadimah yang kita bisa sampaikan. Selanjutnya, sebetulnya kita tidak dilarang untuk menikmati dunia. Bahkan kita bisa lihat di dalam buku ini, atau antum kalau tidak punya cukup mendengarkan. Yahya bin Mu'adz berkata, aku sama sekali tidak memerintahkanmu untuk meninggalkan dunia, akan tetapi aku memerintahkanmu untuk meninggalkan dosa-dosa. Meninggalkan dunia hanya merupakan keutamaan, sementara meninggalkan dosa sebuah kewajiban. Dan menegakkan kewajiban lebih penting bagimu daripada sebuah kewajiban atau kebaikan atau keutamaan. Hadirin sekalian, tolong dicamkan, dunia tidak tercela karenanya. Yang tercela adalah sikap yang memegang harta dan akibatnya. dengan memiliki harta digunakan untuk ibadah, dicari dengan jalan yang baik, kemudian usaha halal, hak-haknya ditunaikan, dan dalam rangka menegakkan hak-hak Allah dan hak manusia, maka itu merupakan suatu keutamaan. Tapi yang tercela adalah harta itu dicari dengan cara yang haram, kemudian dialokasikan untuk maksiat dan menentang Allah, lalu menimbulkan sikap angkuh dan sombong, sebagaimana yang telah disinyalir oleh Allah, kalla innal insana layadgha arra'ahu istaghna kalla innal insana layadgha arra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Sungguh manusia itu cenderung melampaui batas ketika melihat dirinya merasa kaya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat lain, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadri ma yasha. Kalau seandainya manusia ini saya bikin hartanya melimpah ruah, rezeki saya buka begitu lebar, maka mereka akan melakukan sikap melampaui batas di muka bumi ini. Tapi saya turunkan sekedarnya, itu pun sudah seperti ini. Hadirin sekalian, kita lanjut. Al-Hasanul Basri pernah ditanya, wahai Abu Sa'id, siapakah manusia yang paling keras teriakannya pada hari kiamat? Beliau menjawab, orang yang dikaruniai sebuah nikmat tetapi dia menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah. Itulah orang yang paling keras teriakannya, itulah mereka yang paling keras ceritanya, itulah orang yang paling berat siksaannya. Makanya Ali bin Abi Thalib, harta itu halal dihisab, haram masuk neraka. Dan katanya Yahya bin Mu'ad, ketika manusia meninggal dunia, saat meninggalkan harta banyak, terkena dua musibah. Bukan musibah kematian, itu semua sudah tahu, tapi yang dimaksudkan musibah adalah yang pertama harta yang dicari siang malam, bahkan mungkin melupakan Allah, dan mungkin mencarinya dengan cara yang haram, dia tinggalkan semua, dan nanti ketika menghadap Allah dihisab semua. Makanya di akhir daripada kitab ini, ada orang manusia yang paling kecewa, paling menyesal di hari kiamat nanti. Semoga kita tidak termasuk orang yang dikatakan di dalam kitab ini. Sufyan As-Sauri berkata, orang yang paling merugi pada hari kiamat adalah tiga kelompok. Seorang yang memiliki seorang hamba, sang hamba saya datang dengan sebuah amal yang lebih baik daripada amal majikannya. Seorang hamba yang memiliki harta, tetapi dia sama sekali tidak pernah infak dan sedekah, kemudian mati, harta itu diwarisi oleh anak cucunya, dan anak cucunya bersedekah dan berinfak. Dia kecewa, anaknya yang untung, padahal enggak nyari dengan susah. Dan seorang alim yang memiliki ilmu tetapi tidak bermanfaat, lalu dia mengajarkan kepada orang lain, ternyata yang memanfaatkan orang tersebut. Ini orang yang paling merugi. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya telah menyadari insyaallah bahwa dalam hidup ini penuh dengan kenistaan dan ketimpangan. Dalam hidup ini banyak kita dibikin kaget-kaget. Kenapa? Karena layar kehidupan gampang berganti. Dan watak dunia sangat fluktuatif. Dan suasana hidup kadang ketawa dan juga cepat sekali kita bersedih. Yang sekarang dibikin senang dan juga bangga dengan kekayaannya, saat-saat tertentu dia akan menangis oleh kemiskinannya. Dan siapa yang sekarang ini angkuh dengan kesehatannya dan kecantikannya, suatu ketika dia akan dibikin kecut oleh sakit dan oleh berbagai macam penurunan kondisi tubuh. Dari mulai kekuatannya semakin lama semakin melemah, kecantikan dan ketampanannya luntur, dan kegagahannya akan hilang. Itulah hidup. Tidak ada yang awet. Siapa yang sekarang berpikir kekekalan, maka akan menjadi orang paling kecewa di hidup ini. Karena hidup dicipta oleh Allah dan ditakdirkan oleh Allah tidak akan kekal. Makanya hadirin sekalian, bapak ibu sekalian, jangan gundah dengan ujian. Kalau gembira tidak ada yang kekal, maka sedih juga tidak ada yang kekal. Bahkan penyair mengatakan, samaniyatun tajri 'alal insan fala budda lil insani minas samaniyah. Ada 8 perkara yang akan selalu melalui manusia, dan manusia tidak mungkin tidak akan pasti melalui 8 itu. Istima'un wa furqatun, ada pertemuan, pasti ada perpisahan. 1, 2. Sururun wa husnun, ada sedih, ada gembira. Kemudian usrun wa yusrun, ada masa-masa sulit yang harus kita hadapin, yang membuat kita seakan-akan dunia ini sempit, bahkan seakan-akan pertolongan Allah jauh dari kita. Ternyata subhanallah, kemudahan sudah di ambang pintu. Inna ma'al usri yusra. Kemudian ada sihat, ada sakit. Dengan demikian hadirin sekalian, siapa yang sekarang ini di hadapannya hidup dengan, penuh dengan onak duri ujian dan berbagai macam cobaan mendera, maka jangan gundah. Suatu saat habis gelap terbitlah terang, habis susah maka akan datang kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Gak ada yang awet pak, gak ada yang awet. Kalau sekarang ini ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Ada susah, pasti ada gembira. Gembira juga ada susah. Berarti gak ada yang awet, gak ada yang abadi. Dengan demikian, di sini kita bisa sampaikan, sebab kegalauan hidup itu ada 5 macam. Dan seyogianya seorang merasakan kegalauan karena 5 macam tersebut. Inilah, tolong dicamkan, inilah kalau kita boleh sedih, sedih yang hakiki. Karena siapa yang di dalam hidup ini banyak tertawa, maka dia akan menjadi orang paling menangis nanti di akhirat. Makanya para ulama mengatakan, wahai, kepada salah seorang sahabatnya, wahai sahabatku, kalau seandainya ada orang menangis di surga, aneh enggak? Iya, aneh. Tapi lebih aneh, dia belum jelas surganya, sudah banyak tertawa di dunia. Aneh. Kalau sekarang ada orang menangis di surga, aneh. Tapi lebih aneh lagi, ada orang yang belum jelas surganya, tidak pernah menangis, bahkan banyak ketawa. Pertama, kegalauan karena dosa pada masa lampau, karena dia telah melakukan sebuah perbuatan dosa, sedangkan dia tidak tahu apakah dosa tersebut sudah diampuni oleh Allah. Ini harusnya kita berhak untuk nangis, untuk bersedih. Kita lakukan dosa, tapi bangga. Kita lakukan kesalahan, tapi seling membela diri. Dan bahkan kita jelas-jelas salah sama Allah, masih juga sempat untuk sombong di muka buminya. Makanya pernah ada seorang anak muda yang datang kepada Ibrahim Adham. Wahai anak muda, wahai Ibrahim, nasihatin saya supaya saya cerah dari maksiat. Wahai anak muda, kalau kamu ingin maksiat, jangan makan rizkinya Allah. Coba. Kita setiap hari melalap memakan menikmati dari mulai biji-bijian, buah-buahan, daging, tumbuh-tumbuhan, udara, dan juga air kita minum. Tapi ternyata di muka bumi ini kita bermaksiat kepada yang memberi itu semuanya. Makanya tidaklah sekarang ini harus kita ingkari kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit sekali hambaku satu ini yang bersyukur. Lihat ikhwan, sekarang ini hewan-hewan makhluk lain hanya dikasih oleh Allah nikmat terbatas. Kambing hanya rumput, burung kadang cuma ulat, dan yang lainnya mungkin hanya satu dua. Tapi semuanya bersyukur dan bertasbih kepada Allah. Tapi coba lihat kita. Terus nasihatin saya, wahai Ibrahim, wahai anak muda, kalau kamu sekarang tidak bisa menghindar dari rizki Allah tapi ingin tetap maksiat, cari tempat yang tidak jangan maksiat. Kalau kamu ingin maksiat, jangan menginjak buminya Allah. Wahai Ibrahim, ini lebih berat daripada yang pertama. Kemudian yang selanjutnya, wahai Ibrahim, wahai anak muda yang ganteng lagi cakep, kalau kamu tidak bisa menghindar dari maksiat, sementara kamu tidak juga bisa menghindar dari makanan, minuman, rezeki Allah, dan juga tidak bisa lepas dari bumi ini, coba cari tempat yang tidak bisa dilihat Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, innallaha sami'un basir. Dengan demikian hadirin sekalian, kita mau kemana? Bahkan Allah menantang, ya ma'asyaral jinni wal insi in istata'tum an tawfudhu min aqtaris samawati wal ardi fawfudhu la tawfuduna illa bisultan. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Wahai jin dan manusia, kalau kamu ingin keluar dari alam bumi ini, menghindar dari Allah, silakan. Enggak mungkin bisa. Langit milik Allah, bumi dalamnya milik Allah, alam semesta Allah katakan alhamdulillahi rabbil alamin. Dari mana? Mau kemana? Makanya inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sejauh manusia meninggalkan Allah, tolong dicamkan, suatu ketika akan balik. Makanya hikmah tawaf, berputar-putar akan kembali ke Hajar Aswad lagi. Sejauh manusia meninggalkan Allah, dia akan balik kepada Tuhannya lagi. Tidak bisa lepas. Ya ma'syaral jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Coba sekarang anda lolos keluar langit, anda sekarang coba menghindar, tidak nginjak bumi. Selanjutnya, wahai anak muda, kalau kamu tetap maksiat, menghindar dari Allah, rizki Allah enggak bisa. Keluar dari bumi juga enggak mungkin. Mencari tempat yang tidak dilihat Allah juga enggak ada. Kamu kan nanti mati bawa dosa kan. Bilang sama malaikat maut, saya enggak mau dicabut nyawa saya. Enggak mungkin. La yumkin. Dan kamu juga nanti setelah mati, kalau kamu bawa dosa kan, dimasukkan oleh Allah ke neraka dan diseret malaikat Zabania. Bilang sama malaikat, saya enggak mau masuk surga neraka. Tidak bisa. Inilah yang dikatakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan banyak tentang ancaman-ancaman neraka. Ya, apalagi neraka Saqar. Ya. Yang Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada orang-orang yang masuk ke neraka Saqar, "Ma salakakum fi Saqar?" Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Selanjutnya nomor dua, inilah yang kita layak untuk menangis dan bersedih. Yang lainnya tidak perlu kita tangisi. Lewatnya dunia tidak membuat kita harus gundah. Dan tidak dapatnya sesuatu yang kita inginkan menunjukkan ada kehendak yang lebih tinggi, yaitu Allah. Yang Allah katakan, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Apa-apa yang kalian kehendaki itu sebetulnya semua atas dasar kehendak Allah. Kalau meleset, pasti ada yang terbaik buat kita yang kita tidak tahu. Yang kedua, yang harus kita nangis, dia telah melakukan kebaikan, tetapi dia tidak tahu apakah kebaikan tersebut diterima atau tidak. Allahu Akbar. Kalau memang seperti ini, siapa yang sekarang ini sombong dengan sholatnya, sombong dengan karya-karya amal solehnya? Bahkan Rasulullah SAW sendiri mengatakan, ma minkum min ahadin yadkhulul jannata bi'amalihi, tidaklah diantara kalian masuk surga karena amalnya. Wala anta ya Rasulullah, walaupun kau ya Rasulullah. Wala ana, walaupun saya. Illa ayyata ghammadani Allahu ta'ala birahmatin wa fadlin min, kecuali hanya karena rahmat dan karunia-Nya lah saya masuk surga. Apatah kita yang Rasulullah sudah dijamin, yang dia maksum Nabi. Dengan demikian, kalau Rasulullah mengatakan, ya ayyuhan nas tubu ilallah wa inni atubu ilallahi mi'ata marratin fil yaum, wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah karena sungguh aku bertaubat dalam satu hari 100 kali. Padahal Rasulullah SAW, antum tahu sendiri, maksum, dijamin surga sebelum dia wafat, dan dijamin dosanya diampuni sebelum dan sesudah. Maknanya belum dosa pun Allah sudah memaafkan. Makanya kita layak untuk mengatakan, Rabbana ufil lana dunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ampunilah kami, dan ya Allah, rahmatilah kami, dan kumpullah kami bersama orang-orang soleh, mereka yang telah mendahului kita. Wa'fu anna wa'fir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Wa'fu anna, kenapa ya Allah, ini antara aku dengan kamu aja ya Allah, aib ini jangan sampai kau tunjukkan kepada manusia hamba-Mu. Cukup ini antara aku denganmu. Wa'fu anna. Kalau memang ternyata sudah diketahui makhlukmu, hambamu, wa'fir lana. Subhanallah. Wa'fir lana, ampuni dosa kami ya Allah, yang sudah menjadi aib cacat di tengah manusia. Dan kalau memang masih tersisa dosa-dosa itu, belum kau ampuni juga ya Allah. Wa'fu'anna wa'filana warhamna anta maulana fangsurna alal qawmil kafirin. Rahmatilah ya Allah nanti kalau seandainya aku ketemukan engkau, kalau seandainya nanti pertemuan itu saya harus membawa salah dan dosa. Warhamna anta maulana fangsurna alal qawmil kafirin. Inilah ini sekalian permintaan seorang hamba yang lemah, pengakuan dosa yang tulus, karena memang manusia tidak ada yang bersih, tidak ada satupun yang tidak ketemu Allah kecuali membawa dosa. Namun dosa itu mungkin lebih kecil daripada kebaikannya. Namun yang kita harapkan, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin ketemu Allah dengan pertemuan yang baik, falyamal amalan solihan, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah dengan pertemuan yang baik, hendaknya amal soleh dan jangan melakukan persekutuan dalam ibadah. Yang nomor tiga, dia mengetahui kehidupannya yang telah lalu dan apa yang terjadi kepadanya, tetapi dia tidak mengetahui apa yang akan menimpanya pada masa yang akan datang. Hadirin sekalian, ini nomor tiga. Seorang tidak tahu apa yang sekarang ini terjadi yang akan datang. Makanya disinilah banyak menangis daripada tertawa merupakan satu ciri khas seorang mukmin. Coba bayangkan hadirin sekalian, tahu enggak kita nanti menjadi orang istiqomah dan mukmin sampai meninggal dunia? Betapa banyak dan na'udzubillah orang yang harus murtad sebelum meninggal dunia. Kisah-kisah diturunkan oleh para ulama di dalam kitab-kitabnya, dan kisah yang paling menarik adalah seorang muadzin yang berangkat naik menara ingin azan. Kemudian setelah melihat seorang perempuan yang menarik, maka dia turun dan akhirnya tergoda. Lalu akhirnya niat untuk menikah. Perempuan itu memberikan syarat, kamu Muslim, saya Nasrani, tidak mungkin ini bisa terjadi, dan bapak saya juga tidak akan mungkin mengizinkan. Kalau begitu, saya masuk Kristen. Pada waktu bulan madu, kepleset dan kemudian meninggal dunia. Coba bayangkan hadirin sekalian, kenikmatan dunia yang dikejar belum dicicipin, nyawa sudah merenggut dalam keadaan su'ul khatimah. Inilah yang dikatakan dan wanti-wanti Rasulullah sama kita, innamal a'malu bil khawatim, amalan itu tergantung bungkasannya. Amalan itu tergantung bungkasannya. Siapa yang sekarang ini bangga dengan hari sekarang, dia akan dibikin sedih hari esok. Karena pada dasarnya hadirin sekalian, hari yang dilalui oleh manusia itu cuma tiga. Hari yang lalu tinggal catatan amalnya. Apakah yang sekarang kita simpan banyak baiknya atau buruknya? Kalau banyak baik, kata Allah, fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ. Dia akan di dalam kehidupan yang sangat radiyah, yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat lain, surat lain, فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أُمُقْرَأُ كِتَابِيَا إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاكٍ حِسَابِيَا إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاكٍ حِسَابِيَا. Saya akan pasti menghadapi hisab saya. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَا. Dia di dalam penghidupan yang sangat menyenangkan. Ya. وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَلِيَةٍ. Di surga yang sangat tinggi. قُطُوفُهَا دَانِيَةٍ. Buah-buahannya gampang untuk dipetik. Inilah mereka yang sukses. Tapi وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ. Adapun orang yang menerima catatan dengan tangan kirinya. فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَةٍ. Aduhai, seandainya catatan amalku ini tidak diberikan. Fayaqulu ya laitani lam uta kitabia wa lam adri ma hisabia, dan saya tidak mau tahu dengan hisab-hisab saya. Ya laitaha kanatil qadiyah. Aduhai, kalau seandainya kematian menghancurkan saya dan tidak hidup lagi. Ya laytaha kanatil qadiyah. Ma aghna anni maliyah. Hartaku sekarang tidak bisa membelaku. Ya, hartaku tidak bisa membelaku. Halaka anni sultaniyah. Halaka anni maliyah. Ya. Hartanya, kekuasaannya, jabatannya tidak ada manfaatnya sama sekali. Coba hadirin sekalian, rumah Mekah yang dibangun pada saat mati dibawa enggak satu bata pun? Mobil yang dia koleksi ada enggak yang dibawa ke alam kubur? Bahkan tanah yang mungkin puluhan hektar dipakai enggak semua ketika meninggal dunia? Palingin dipakai 2x1. Tidak ada. Makanya rugi, ngumpulin harta, ditinggal semua, dihisap semua. Tapi ternyata anak cucunya yang bisa lebih memanfaatkan. Dengan demikian, pikirlah wahai hamba Allah. Dan sekarang berenunglah, wahai anak Adam, akan nasib kita nanti setelah kematian. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau seandainya di antara kita meninggal dunia hari ini dan kiamat kurang umpamanya 3-4 juta tahun, itu logikanya umur kuburan tok 4 juta. Iya, kalau sekarang 4 juta, kalau 5 juta, kalau 6 juta, wallahu alam, kita tidak tahu kapan kiamat. Berarti antara hidup dunia dengan alam kubur saja sangat tidak bisa dibandingkan. Kok aneh? Kita lebih sekarang terkuras keringat kita, tenaga kita, sampai kita menjadi tua renta karena untuk membela dunia dan nyicil kredit dan membangun rumah dunia. Sementara rumah di bawah tanah kita tidak urus. Makanya Abdullah ibn Aizar mengatakan, wahai anak Adam, sesungguhnya kamu memiliki dua hunian. Hunian satu di atas bumi dan hunian satu di bawah bumi. Lalu ada orang yang bertanya, berapa lama kamu akan tinggal di atas bumi itu sampai mati? Kalau sekarang umur sudah 50 tahun, sementara Allah kasih umur 60 tinggal 10. Lalu ada orang lagi bertanya, berapa lama kamu tinggal yang hunian di bawah bumi sampai kiamat? Coba, kalau kiamat kurang. Dengan demikian, kehidupan setelah kematian merupakan satu kehidupan yang hakiki. Makanya Abdullah ibn Sahal al-Tustari mengatakan, tidak ada orang yang nekat mati kecuali tiga. Yang pertama, orang yang tidak tahu kehidupan setelah kematian, nganggapnya setelah mati tidur selesai. Yang kedua, orang yang tidak percaya takdir Allah sehingga gampang bunuh diri. Dan yang ketiga, orang yang ingin bertemu dengan Allah dengan pertemuan yang baik. Merekalah orang-orang yang sukses, yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Mereka di antaranya adalah وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. Orang yang salatnya selalu langgeng, orang yang dalam hartanya selalu infak untuk orang yang minta dan tidak minta, orang yang selalu takut kepada Allah akan datangnya azab yang membuat semua hati-hati gemetar ketakutan dan bulu kudu merinding. Disebut jasiyah, tidak ada satupun manusia yang bisa bicara di hadapan Allah kecuali yang telah diizinkan. Sebagaimana komentar Allah di dalam surat Tus'amma. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. Tidak ada yang bisa bicara itu pun malaikat kecuali yang diizinkan oleh Allah. Bahkan pada saat manusia diajak bicara oleh Allah satu persatu, berdiri semua, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, manusia nanti diberdirikan di hadapan Allah dan ditanya satu persatu. Di antara dia dengan Allah tidak ada penterjemah. Wahai fulan, pernah enggak kamu melakukan dosa ini? Wahai fulan, ingat enggak kamu melakukan maksiat ini? Wahai fulan, pernah enggak kamu melakukan dosa ini? Sampai tidak ada satu pun yang tidak diakui. Hatta dhanna innahu qad halak, sampai dia mengira akan masuk neraka. Allah katakan, qad satartu alaika fid dunya wa aghfiru lakal yauma, dulu di dunia saya tutupin dan sekarang saya ampuni. Allahu Akbar. Tidak ada hari yang paling bahagia kecuali hari saat mukmin di hadapan Allah dikatakan, hari ini aku akan ampuni. Itulah dinin salian yang hanya bisa diperbuat oleh seorang hamba. Hari-harinya dipenuhi dengan lesan basa dengan alhamdulillah dan sesekali astagfirullah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ya Allah, saya ini adalah hambamu dan saya mencoba untuk menjaga janji-janjimu sesuai dengan kemampuanku. Abu'ullah binikmatika alaiya fa'abu bidhanfi. Ya Allah, engkau datang membawa rahmat dan pengampunan, aku datang membawa dosa. Coba ya ikhwan, sekarang tuan rumah mana yang menerima? Dia datang membawa berbagai macam hadiah, ternyata kita datang ke rumahnya dengan membawa berbagai macam kotoran. Makhluk mana yang sekarang menerima? Dia datang membawa maaf sementara kita caci maki. Enggak ada. Hanya Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala hadika wa adika masata'tu, abulak wa bi nimatika alayya fa abu min dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Astaghfirullah al-alim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itulah yang hanya bisa diucapkan dan disampaikan seorang hamba kepada Tuhannya, yang maha rahman, yang maha rahim, yang maha menerima hamba sekotor apapun. Lihat ya ikhwan, seorang yang telah membunuh 100 orang diterima enggak oleh Allah? Lihat bagaimana sekarang ini umat-umat yang dahulu, sampai kita disuruh berdoa oleh Allah, Rabbana la tu'akhidna inna sina waqta'na, Rabbana wa la tahmil alayna isran kama amaltahu ala alladhina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Tidak ada. Oleh karena itu jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hambaku, katakan Muhammad, wahai hambaku yang telah mengotori dirinya dengan perbuatan maksiat zalim, jangan putus asa terhadap rahmatku. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, Inna allaha yabsutu yadahu bil layli liyatuba musi'un nahar, wa inna allaha yabsutu bin nahar liyatuba musi'un layl. Allah membuka tangannya, menghamparkan tangannya pada waktu malam hari untuk menerima taubat hambanya yang salah pada waktu siang hari, dan membuka pada waktu siang hari untuk menerima taubat hambanya pada yang salah pada waktu malam hari. 24 jam kita ditunggu oleh Allah kata maafnya. Tidak ada yang paling mudah untuk menerima maaf kecuali Allah. Tidak ada yang paling gampang mentolerir kesalahan-kesalahan kecuali Allah. Dengan demikian, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, tidak ada hari-hari yang dilalui oleh seorang anak Adam yang paling bagus kecuali hari-hari yang dipenuhi lisan basah dengan istighfar dan syukur kepada Allah akan nikmat-nikmatnya. Yang keempat, dia mengetahui bahwa Allah menyiapkan dua tempat untuk manusia, yaitu surga dan neraka, padahal dia juga enggak tahu kemana kita akan masuk. Kok bisa sempat-sempatnya tertawa? Wahai anak Adam, dari mana sekarang kamu sombong, bangga dan penuh dengan gelak tawa, padahal nasib kamu ke surga dan neraka juga belum jelas? Betul adik-adik sekalian, amal-amal itu semuanya sebab, tapi bisa gugur karena tidak ikhlas atau tidak benar. Apalagi ikhlas amal kita, terus terang adik-adik sekalian, penuh dengan riak dan sum'ah. Sholat yang kita lakukan banyak tercemar dengan pamer. Sedekah yang kita berikan penuh dengan nilai intrik-intrik ego dunia. Dan juga adik-adik sekalian, haji umrah yang kita lakukan hanya sekedar untuk panggilan. Padahal ikrar yang telah diucapkan oleh jamaah haji pada saat memasukin ihram dan memulai ibadah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu dan tidak ada sekutu dalam pemenuhan panggilanmu ini kecuali hanya untukmu. Tapi lihat, pamrih, pamer, sum'ah, ingin mendapatkan status sosial menghiasi kita semuanya. Amal apa yang bisa kita banggakan di hadapan Allah? Terus kemudian kita sekarang kok sempat-sempatnya memperbanyak tawa, padahal surga neraka belum tentu kita, bahkan mungkin ke nerakanya lebih jelas. Al-jannah ya ikhwan, dikatakan oleh Rasulullah, ala inna sil'atallahil jannah, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi jannah. Ketahuilah barang dagangan Allah itu mahal, dan ketahuilah barang dagangan Allah itu surga. Dan Rasul katakan ciri-ciri surga, surga, khuffatil jannatu bil makari wa khuffatin naru bisyahawat. Neraka dikelilingi hal-hal yang syahwat, maaf, surga dikelilingi hal-hal yang tidak enak, dan neraka dikelilingi serba syahwat. Lihat sekarang hadirin sekalian, kita ingin bertanya kepada diri kita sendiri, hanya sekedar kalimat ini mengingatkan. Banyakkan mana sih kita menghadap TV dengan menghadap Allah? Tidak usah dijawab, buat renungan kita. Waktu yang 24 jam ini antum coba berhitung, banyakkan untuk kebutuhan syahwat, santai dan dunia kita, apakah untuk akhirat dan agama kita? Sekarang ini koreksi kita, kalau seandainya kita dipanggil Allahu Akbar, bergegas enggak ke masjid dengan dipanggil atasan kita atau makhluk? Kita sering enggak enak sama manusia, tidak pernah enggak enak sama Allah. Bahkan kita sering masuk ke dalam firman Allah, surat Al-Ankabut ayat 10. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Ada sebagian manusia yang mengatakan saya beriman kepada Allah. Fa'idha utiya fillah, ketika dia mendapatkan cobaan dalam rangka membela Allah, ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah, dia jadikan fitnah manusia seperti azab Allah. Artinya mendingan gue diazab Allah daripada mendingan gue diazab Allah daripada disiksa manusia dengan omongan macam-macam itu. Banyak kan? Kita karena menjalankan suatu praktek, suatu ibadah, takut diomongin orang, akhirnya enggak jadi. Ini kan tampilan, mendingan gue dianggap Allah daripada diomongin manusia, difitnah manusia. Wa minan nasi may yaqulu amanna, ada sebagian orang yang mengatakan saya beriman, sahih. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah, Fa'idha udhiya fillah, ketika diuji dalam rangka membela agama Allah, ja'ala fitnatan nasi, dia jadikan fitnah manusia, ka'adzabilah, seperti azab Allah. Yaitu kalau kita lihat satu persatu, masya Allah, padahal adik sekalian, harusnya mukmin itu lebih mencari ridha Allah daripada ridha manusia. Mukmin itu harus mendingan saya disiksa manusia. Lihat ya ikhwan, bagaimana umat dahulu disiksa. Yang telah dikabarkan oleh Rasulullah, ada seorang pak pada saat Khabbab ibnul Irs lapor sama Rasulullah karena disiksa majikannya sampai dagingnya terkelupas dari punggungnya karena dibakar. Dia mengatakan kepada Rasulullah SAW, ala yustansaru lana ya Rasulullah, apa engkau tidak minta bantuan, mohon bantuan kepada Allah supaya kita ditolong ya Rasulullah? Apa kata Rasul? Apakah disayang-sayang dilus? Wahai Khabbab, dulu ada seorang yang disiksa, ditanam di bumi, kemudian digergaji lalu terbelah, dan dagingnya diseset terkelupas dari tulang belulangnya, tidak menyebabkan dia keluar dari dinnya. Allahu Akbar. Dan lihat, khairus syuhada, sebaik-baik orang yang mati syahid di akhir zaman, pada saat zaman Dajjal, dibunuh, dihidupkan, dibelah, dihidupkan, sampai dia mengatakan, apakah kamu juga masih tidak percaya saya itu Tuhan? Kata anak muda tersebut, saya semakin percaya bahwa kamu adalah Dajjal. Akhirnya dibunuh, dihabisin. Dikatakan oleh Rasulullah, dia adalah sebaik-baik syahid pada zaman itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Bapak Ibu, semoga kita semuanya dilimpahkan nikmat karunia hidayah. Selanjutnya nomor 5, dia tidak tahu apakah Allah ridha kepadanya atau membencinya. Subhanallah, inilah yang kita sampai hari ini belum pantas banyak tertawa daripada kita menangis. Aneh, kita jarang menangis tapi banyak ketawa. Padahal kita sampai hari ini belum pantas tertawa, belum pantas untuk banyak tertawa daripada menangis. Kenapa? Kita ini belum tahu apakah kita termasuk umat yang dibenci Allah atau diridai Allah. Datang dengan membawa amalan, ternyata angku dan ucup. Makanya dari salian, ada suatu kisah menarik. Seorang hamba yang ucup dan takabur, berteman bersaudara, yang satunya jelek, yang satunya baik. Hari-harinya yang baik menasihati yang jelek. Saking jengkelnya, ini orang keras kepala bandel, sudah dinasihatin gak tobat juga. Akhirnya dia kurang sabar mengatakan, kamu gak akan diampuni oleh Allah, kamu gak akan bakal mendapatkan pengampunan dari Allah. Akhirnya apa? Setelah menghadap Allah dan datang di hadapan Allah, Allah masukkan surga orang yang nampaknya jelek, dan masukkan neraka orang yang nampaknya baik. Dan Allah mengatakan, man dhalladhi yata'ala alayya alla aghfira abdi, siapa yang sekarang mau ngunggulin dan sekarang dului saya, saya tidak akan bakal mengampuni hamba saya. Gak ada. Oleh karena itu hadirin sekalian, Ibnu Qayyim mengatakan, kebaikan, ada kebaikan yang memasukkan orang ke neraka, ada keburukan yang memasukkan orang ke surga. Tolong jangan keluar sebelum saya syarah dan saya jelaskan. Kalau ini tok stop, nanti rusak. Ada orang yang melakukan kebaikan, kemudian membuat dia ucup, takabur, sombong dengan amalnya. Dengan tahajudnya umpamanya sampai bengkak, akhirnya ucup tersebut melumatkan amal-amalnya. Ada orang yang melakukan keburukan lalu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyadarinya, menyesalinya, bahkan hatinya luluh lantah ketika teringat maksiat tersebut, maka ini membuahkan taubat-taubatan nasuha, menjadi sok terapi, dan akhirnya selama hidup jera untuk berbuat kesalahan dan kemaksiatan. Bagus, dan memasukkan ke surga. Oleh karena itu marilah kembali kepada Allah apapun keadaannya. Tidak ada prinsip, nasi sudah menjadi bubur, nasib sudah terlanjur. Bahkan kita harus masuk ke dalam perumpamaan yang dibuat sangat indah dan apik oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Madarijus Salikin. Seorang hamba yang balelo dan rusak serta membangkang Allah seperti anak durhaka, yang sangat nakal dan durhaka kepada orang tuanya, akhirnya diusir dari rumahnya. Lalu dia keluar berusaha untuk mencari tempat, tidak menemukan. Mencari kasih sayang, tidak ada orang yang membandingi daripada ibunya. Mencari tempat berteduh, tidak ada yang paling baik kecuali orang tuanya. Akhirnya dia terpaksa kembali. Di ambang pintu dia tidur, masih ditolak. Dia merengek-rengek ditolak. Akhirnya lambat laun karena seringnya mengetuk pintu, astaghfirullahaladzim, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Terus akhirnya seorang ibu yang penyayang membukakan pintu dan akhirnya anak tersebut dimasukkan sambil mengatakan, wahai anakku, ibu sebetulnya bukan benci sama kamu, tapi tidak senang kalau kamu terjebur ke dalam kesalahan, kemaksiatan. Ayo sekarang anakku, kalau kamu memang tobat, mari masuk rumah. Mari sekarang ini bersama ibu. Ibu melakukan ini semuanya hanya karena saya tidak mau kamu menjadi orang-orang jahat, jelek, durhaka, dan menjadi orang-orang yang melakukan kemungkaran. Bahkan Allah lebih sayang daripada seorang ibu kepada anaknya. Budak yang kehilangan anaknya lama, setelah ketemu dilangkul, dicium, dan menangis. Ada kisah menarik. Pernah ada seorang budak yang lalu lalang, ternyata mencari anaknya. Setelah ketemu, karena terpisah ya, kalau peperangan, mungkin ibunya kebawa ke sini, anaknya ke sini. Setelah ketemu, pelukan ya, sampai terjadi tangisan yang sangat. Lalu Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah lebih sayang terhadap hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya ini. Itulah hadirin sekalian. Dengan demikian, sekarang ini tidak ada kata yang paling baik, sudah disiapkan. Yahya bin Mu'ad mengatakan, orang yang paling dikasihani adalah jika ia takut akan siksa api neraka, sebagaimana dia takut akan kemiskinannya. Jadi bapak ibu sekalian, kalau kita takut kepada neraka seperti takut kita terhadap kemiskinan, itu udah jempol sekali. Tapi kebanyakan kita takut gak dapat kerjaan, takut gak bisa hidup, takut gak bisa menjalani rumah tangga karena gak punya duit atau gajinya kurang gede. Tapi gak takut kalau nanti gak masuk surga dapat azab Allah. Gak takut kalau agamanya ini masih rendah kurang. Itu yang aneh. Dan ini kita temukan di beberapa tempat. Ya. Dengan demikian, hadirin sekalian, kita ini adalah berjalan menuju Allah. Dan perjalanan ini sangat lama, Pak. Ibu, tidak ada perjalanan yang paling jauh kecuali perjalanan menuju Allah. Kalau sekarang ke Mekah, paling banter cuma 9 jam. Dan waktunya haji paling lama 40 hari. Itu pun kita membawa bekal sampai 3-4 koper. Karena khawatir kehabisan. Bagaimana sekarang ini perjalanan akhirat yang sangat jauh? Dalilnya mana, Pak? Perjalanan akhirat itu sangat jauh? Buktinya sampai hari ini tidak ada yang bisa balik. Ada tetangga kita yang balik? Tidak ada. Satupun orang satu persatu yang meninggalkan kita, tidak ada satupun yang nongol, baik mereka yang hidup zaman dulu dan mati di sekitar kita zaman sekarang. Loh, kalau sekarang unta berjalan di suatu padang pasir yang sangat menakutkan, panasnya sangat menyengat, dan padang pasir sangat mengerikan, dan binatang buas siap menerkam, itu saja menggunakan persiapan yang sangat ekstra. Coba perjalanan siksa mengadang kita. Matahari didekatkan sepenggala. Manusia dikumpulkan di mahsar yang kata Rasulullah, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Manusia dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan tidak pakai alas kaki, telanjang dan belum disunat. Dan manusia masing-masing nafsi-nafsi. Kenapa? Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzi sya'nu yughni. Manusia nanti melarikan dari saudaranya, dari bapaknya, ibunya, istrinya dan anaknya karena masing-masing sibuk dengan urusan sendiri-sendiri. Saudaraku Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, jagalah dirimu dari kemarahan Allah dalam tiga hal. Jagalah dirimu agar tidak lalai pada perintah Allah. Kalau lalai, kamu dimurka. Jagalah dirimu dari sikap tidak rela akan keputusannya alias takdir, karena Allah melihatmu. Dalam keadaan raut muka anda merah, padam, marah akan putusan Allah, Allah melihat. Kamu sikap apapun Allah memantumu. Tidak tidur, tidak ngantuk. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Yang ketiga, jagalah dirimu dari sikap membenci Rabbmu ketika engkau minta kepadanya tetapi engkau tidak mendapatkannya. Sering kita seudan sama Allah. Yang lebih lucu, jarang minta, sekali minta nuntutnya macam-macam. Tapi kita sering mengadukan Allah kepada makhluk. Makanya katanya Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Al-Fawaid, manusia paling celaka adalah manusia yang mengadukan makhluk kepada Allah, mengadukan Allah kepada makhluknya. Gimana Pak bentuknya? Cerita sama tetangganya, Mbak, saya ini memang nasibnya kurang begitu mujur, Mbak. Suami juga begitu, titelnya Mbak S2, tapi nyari rizki kagak pecus. Saya juga doa tiap hari, tahajud kagak pernah lepas, duha terus menerus, tapi ya susah terus. Gimana sih Allah? Nah, sudah mulai gosip Allah. Pak, gosip manusia dosa enggak? Apalagi ngomongin Allah. Yang terbaik adalah mengadukan makhluk kepada Allah. Pak, kalau sekarang kita mengadukan manusia ke manusia, jatuhnya ghibah. Tapi kita adukan makhluk kepada Allah, jatuhnya ibadah. Adukan tetangga kita, istri kita, anak kita, semua suami kita yang bermasalah kepada Allah, yang suaminya belum dapat hidayah. Coba adukan kepada Allah. Jadinya apa? Ibadah. Ya Allah, tunjukkanlah suami saya, ya Allah, sampai hari ini belum sadar. Ibadah. Semuanya. Tapi kalau antum mengadukan Allah kepada makhluk, jadinya apa? Bahaya. Dengan demikian, waspadai perbuatan suka mengadukan Allah kepada manusia. Oleh karena itu hadirin sekalian, saya tidak banyak bisa mengungkap kitab ini karena waktu. Intinya begini, kebahagiaan yang sekarang ini dicari oleh manusia, dan tidak ada seorang pun hidup kecuali tujuannya satu walaupun berbeda mazhab, yaitu sama-sama pengin bahagia dan gak mau susah. Namun ada caranya yang benar, ada caranya yang salah. Kebahagiaan mereka anggap di dalam mobil mewah, akhirnya membeli mobil mewah. Sementara mungkin kredit, mungkin cara melunasinya dengan cara-cara yang tidak benar. Ada yang membangun rumah, ada yang sekarang ini mengoleksi barang-barang antik, ada yang mungkin memuaskan diri dengan beli apa saja yang dia senangi. Sementara sebetulnya adalah bahagia itu mampu beradaptasi pada setiap perubahan yang fluktuatif. Pak, seorang mukmin tidak harus hidup dalam satu tempat dan kondisi. Makanya orang bahagia adalah orang yang mau menguasai dan mampu menguasai kejiwaannya dan bisa beradaptasi pada setiap perubahan. Saat kaya siap, miskin juga siap. Saat sekarang sakit, ini sehat siap, maka pada saat sakit pun siap. Saat dia sekarang bisa tertawa pun siap, maka sedih pun siap. Dan itu sangat ditentukan oleh nilai dalam hatinya ini. Kebahagiaan adalah kita mampu berhubungan dengan Allah pada setiap saatnya. Bapak, saya ingin tanya Bu, badan itu sakit dikatakan sakit, sakit itu ialah apa sih? Didefinisikan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ihwasatul Lafan, sakit ialah ketika anggota tubuh tidak bisa menjalankan fungsinya. Mata sakit karena tidak bisa melek dan melihat, berarti mata tidak bisa menjalankan fungsinya. Kaki sakit karena tidak bisa digunakan untuk jalan, karena fungsinya kaki untuk jalan. Dan tangan sakit seterusnya. Kalau sekarang fungsinya hati untuk mengenal Tuhannya, maka pada saat hati tidak kenal Tuhannya adalah hati itu sakit sebetulnya. Kalau memang begini Pak, berapa banyak orang yang sakit. Makanya Abu Hazm mengatakan, siapa yang memiliki tiga perkara dalam dirinya, maka dia akan menjadi orang yang paling sempurna akalnya. Yang pertama, mengenali dirinya. Yang kedua, menjaga lisannya. Makanya katanya sebagian ulama, jangan kamu percaya orang yang tidak bisa menjaga lisannya dan tidak bisa menjaga perutnya. Gak bisa menjaga lisannya, nanti tidak lepas mengumbar aib dan rahasia kita. Tidak akan, tidak bisa menjaga perutnya. Kalau kita percaya untuk jaga sesuatu akan korupsi. Makanya siapa yang punya tiga ini akan sempurna akalnya. Yang pertama, mengenali dirinya. Ya Allah, ternyata saya hanya seorang hamba. Coba Pak, kalau seandainya kita bedah tubuh kita, apa yang ada di dalamnya? Ada apa? Kotoran yang sangat menjijikkan. Sebetulnya Pak, manusia itu kotoran yang dibungkus. Kalau kita sekarang bedah, na'udzubillah. Makanya Ahnab bin Qais mengatakan, sungguh ajaib bagi manusia yang bisa sombong sementara pernah keluar dari jalan kotoran dua kali. Kemudian yang ketiganya, menjaga lisannya. Makanya ketika Rasulullah SAW mendefinisikan muslim ialah al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang namanya muslim adalah muslim yang bisa menjaga lisannya sama tangannya untuk tidak mengganggu orang lain. Kenapa Pak? Surga nerakanya orang itu karena banyak ditentukan oleh lisan sama tangan. Sekarang saya tanya, ibadah mana yang lisan sama tangan tidak berperan? Dan maksiat mana lisan sama tangan tidak berperan? Nyalain mercon pakai apa? Nyanyi yang ganggu orang, gebar-geber pakai apa? Lisan. Semuanya lisan. Dan yang ketiga adalah qanaah. Qanaah terhadap pemberian Allah, yang penting halal. Jangan suka ngelirik yang di tangan orang. Makanya Rasulullah memberikan suatu arahan, fa amma wa amma dunya fanzuru ila man huwa asfala minkum wa dzalika ajdaru alla tazdaru ni'amallahi 'alaikum. Adapun dalam masalah urusan dunia, maka lihatlah di bawah kamu, karena itu lebih patut kamu mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Tapi orang itu kalau nikmat senangnya di tangan orang, enaknya di tangan orang, itu biasanya jarang bersyukur dan selalu sekarang ini hatinya merasa tidak puas dengan yang ada dan selalu iri dengki apa yang di tangan orang. Ini penyakitnya. Dan hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sekarang ini sudah merasa cukup dengan yang kita miliki, jangan terlalu sedih dibikin sedih oleh kondisi yang akan datang yang belum jelas. Ada kadang-kadang seorang orang tua, terutama ibu, kepikiran banget sekolahnya anak, sampai mikir kuliahnya anak, padahal anaknya baru masuk TK. Coba kalau dilalui setapak demi setapak, setahap demi setahap, akhirnya apa? Pikirannya dibikin guncang, batinnya merana dan resah. Dan tentang masalah yang terkait dengan bagaimana kita itu bisa mengendalikan hati, gini Pak, ada definisi yang cukup api dari Yunus Ibnu Abi Maisarah tentang zuhud. Yang inilah akhir daripada kesimpulan, dunia ada di tanganmu, akhirat ada di hatimu. Kalau di tangan pasti gampang lepas, diminta infak akan mudah. Kalau ada orang ngomong, enggak oh mas, saya duit sih gampang, tapi infak masih pelit. Berarti dunia di hatimu, akhirat di tanganmu. Apalagi hanya sekedar ditawari 1/5 bungkus dan juga mungkin hadiah-hadiah lain, pindah agama, itu namanya agama di tanganmu, hati di dunia, dunia di hatimu, hati dikuasai dunia. Katanya Yunus Ibn Maisarah, yuzuhud ialah kamu lebih percaya apa yang di tangan Allah daripada yang di tanganmu. Walaupun harta melimpah ruah, tapi yang di tangan Allah lebih banyak. Kemudian musibah dan nikmat kamu sikapi dengan sikap yang sama, karena pada akhirnya semua adalah ujian. Makanya Allah katakan, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنْ. Ada sebagian manusia yang diuji oleh Allah, lancar rizkinya, duitnya gampang, langsung dengan gampang dia bilang, Allah sayang sama saya. Ada sebagian orang yang diuji oleh Allah, apa-apa sulit, rezeki seret, duit enggak ada, langsung dia gampang bilang, Allah enggak sayang sama saya, Allah menghinakan saya. Makanya Rasul katakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Saya sangat heran terhadap urusan orang mu'min, seluruhnya baik, dan itu tidak didapat kecuali orang-orang mu'min. In asabatu sarra syakara fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan nikmat syukur, maka itu baik buatnya. Wa in asabatu darra, kalau tertimpa musibah, sabara sabar, fakana khairan lahu. Ini maksud Yunus Ibnu Abi Maisarah. Yang ketiga, kamu dipuji orang sama dicela orang, kau sikapi sama. Dan betul Pak, bahkan katanya Imam Ibnu Hazm, mendingan dikritik orang dan diomongi orang ketimbang dipuji orang. Karena beberapa hal, kalau kita dipuji orang, kalau pujian itu ada pada diri kita sehingga kita membuat sombong, ujub, rusaklah amal yang baik tersebut. Atau pujian tersebut tidak ada pada diri kita, umpamanya dia kemana-mana diomongin, mas itu orang hafal 30 juz, padahal kenyataannya juz 30. Setelah itu dia bangga, ya bangga dengan kepalsuan yang tidak ada pada diri kita. Untuk apa? Ini yang dimaksud dipuji-puji. Inilah yang dimaksud hadis Rasulullah, idza ra'aitumul maddahin fahsu ala wujuhihim at-turab. Kalau kamu dipuji-puji orang, lempar mukanya dengan tanah, karena merusak kita. Tapi kalau kita dikritik orang, diomongin orang, kalau yang dikritik atau kritikan itu benar, alias pada diri kita, sebagai alat untuk koreksi, sehingga kita tahu kesalahannya. Karena orang baik adalah orang yang paham kekurangannya, melupakan kekurangan orang lain. Tapi sebaliknya, orang yang jelek adalah mengingat alpa dan kekurangan orang lain, lupa akan aib dan kekurangan diri sendiri. Masya Allah. Atau kesalahan atau kekurangan itu yang diomongin tidak ada pada diri kita. Ghibah simpenan kita di akhirat. Loh, susahnya apa kita terima? Sehingga masya Allah, katanya Ibnu Hazm, dalam hidup ini jangan kita berpikir tidak akan dikritik dan diomongin orang. Karena orang yang bebas dari kritikan dan omongan orang hanyalah satu, yaitu orang gila, kata dia. Selagi antum masih waras, akan diomongin dikritik orang. Insya Allah kita terima dengan inilah sikap zuhud yang benar. Berarti zuhud itu dalam hati, dalam sikap, bukan dalam omongan. Sehingga kita tidak bisa bilang, masya Allah mas, itu orang zuhud banget. Dari mana? Nampaknya sih, gak bisa kita nilai hati orang. Serahkan antara dia dengan Allah. Saya akhiri sekian saja. Pertanyaan yang pertama, kami pasangan suami istri yang masih punya kedua orang tua lengkap, alhamdulillah. Kami berencana hijrah ke Saudi, menetap di sana sampai meninggal, masya Allah. Tujuan kami adalah mendapat kemudahan beribadah di Masjidil Haram Nabawi ini. Apabila kedua orang tua kami setuju bangunkan hijrah, apakah kami terus niatkan? Gini mas, khusyuk itu bukan di Masjidil Haram dan di dinding-dindingnya, tapi khusyuk adalah di dalam hati. Kalau antum tidak bisa memanage khusyuk dan hati antum, sholat dimanapun tidak akan bisa beres. Makanya pernah ada seseorang yang usul, wahai Syekh, tolong kita rombak masjid kita, karena masjid kita sangat jelek sehingga kita sholat gak bisa khusyuk. Apa kata dia? Khusyuk itu bukan di dinding masjid, tapi khusyuk itu di hati kamu. Makanya Allah katakan, qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashiyun. Makanya kadang-kadang juga ada sebagian orang menggantungkan kebahagiaan dengan suasana. Oke, suasana itu pendukung, tapi bukan penentu. Orang bisa makan sate, di depannya ada makanan enak, tapi kalau hatinya sedang ruwet, enak enggak itu si sate? Enggak. Bahagia bukan apa yang mengitari kita dan apa yang kita miliki. Bahkan orang dikatakan kaya bukan berapa yang dia pegang, tapi seberapa jauh dia bisa memberi. Banyak orang masih dikatakan miskin kok oleh orang-orang kampung karena pelit. Dia kayak gak punya apa-apa. Sama-sama tetangga saya yang tukang becak. Tukang becak itu gak bisa memberi tetangganya. Dia juga gak, berarti bodoh. Apa bedanya? Si tukang becak itu yang tidak pernah bisa infak karena gak punya duit dan tidak pernah merasakan kekayaannya kanan kirinya, dengan dia yang sama tidak pernah berbagi ke kanan kirinya. Berarti dia dengan tukang becak sama, walaupun dia mobilnya 6 rumahnya 7. Dengan demikian kaya adalah apa yang dia sudah berikan, bukan apa yang dia pegang dan dia miliki. Dengan demikian mari kita cari kebahagiaan di dalam hati. Konsepnya Islam dengan demikian membuat kita bahagia ialah menghadapi masalah dengan lapang dada, tenang hati, qanaah terhadap pemberian Allah walaupun sedikit, yang penting halal, dan hati selalu bergantung kepada Allah. Dengan demikian Pak, bahagia itu bukan orang yang hidup tidak pernah punya masalah. Saya tantang dari kolong bumi ini orang hidup yang tidak pernah punya masalah. Tolong angkat tangan yang ada di sini. Enggak ada. Orang yang tidak punya masalah itu orang mati, atau satu yang kedua orang gila. Itu masalahnya sudah final, selesai, tuntas. Tapi apa mau salah satu di antara dua ente pilih? Kalau antum tidak diridhoi sama orang tua antum, jangan berangkat. Kalau memang diridhoi silakan, tapi dengan syarat sambung baik dengan via telepon, SMS atau apa aja, dan silaturahmi tetap harus dibangun. Karena orang tua ridhollah fi ridhol walidain. Bahkan Pak, jangankan hanya sekedar antum ke Saudi, seorang sahabat minta izin jihad tidak diizinkan sama orang tuanya, enggak boleh sama Rasulullah. Sehingga Rasulullah mengatakan, apakah kamu masih punya kedua orang tua? Masih ya Rasulullah. Ada riwayat, hanya ibu saya ya Rasulullah. Fafihi ma fajahid, untuk berbuat baik kepada keduanya, itulah jihad kamu. Kenapa? Al-jannatu tahta rijlaiha, surga itu di bawah kakinya. Qadam, hadis riwayat Bukhari, bukan yang al-jannatu tahta aqdamil ummahat, yaitu palsu, yaitu ya. Yang sahih, al-jannatu tahta rijlaiha. Pak Ustadz mau nanya, saya pernah baca, kejarlah dunia seakan, ini bukan hadis, tapi disinyalir oleh para ulama, ini adalah ucapan Ibnu Asakir. Ishfid dunia ka'annaka ta'ishu abadan, wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Dan kamu mati besok, apakah ini sebuah hadis? Bukan. Kalau dikatakan hadis, ya palsu. Ya. Tapi kata para ulama, ini adalah qaulnya, ucapan Ibnu Asakir. Ustaz, bagaimana cara menasihatin ikhwan yang sudah berusia kepala 6, setiap diajak talibul ilmi selalu menjawab bisa, menjawab belum bisa karena mengurus cucu. Subhanallah. Katanya mengurus cucu juga ibadah. Sebetulnya kalau baik itu enggak ada pertentangan, bahkan sambil ngaji bawa cucu kan enak. Iya kan? Jadi wallah, sambil ngaji bawa cucu kan enak, nanti pulang jajan cucu kan masya Allah bahagia. Tidak ada taman yang lebih indah setelah tamannya Rasulullah, antar rumah dengan mimbarnya Rasulullah adalah taman ilmu. Sehingga disebut oleh Rasulullah, taman idza marartum bi riyadil jannati farda'u, jika di antara kalian lewat taman-taman surga, bersimpuhlah. Apa yang dikatakan wa mariyadul jannah, apa yang dimaksud taman surga? Qala halqatu dzikri halaqah ilmu, nikmat. Makanya masyaallah malaikat ketika lapor karena mendapatkan halaqah dzikir, apa yang mereka minta? Meminta rahmatmu ya Allah dan surgamu. Apakah mereka sudah pernah melihat surga? Belum ya Allah. Kalau seandainya melihat, mereka akan lebih sungguh mintanya. Dan apa yang mereka berlindung? Takut sama nerakamu ya Allah. Bagaimana kalau mereka melihat nerakaku? Mereka akan semakin lari. Kabarkan, sampaikan kepada mereka, wahai malaikat, aku telah ampuni mereka semuanya. Malaikat mengatakan, ya Allah, di antara mereka ada datang yang iseng alias enggak serius. Mereka mendapatkan ampunan berkat yang serius. Alhamdulillah. Yang datang iseng dapat. Kata Rasulullah SAW, humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah berteman yang tidak akan mencelakakan teman yang lain. Allahu Akbar. Barokahnya thalabul ilm. Yang iseng aja dapat fadilah, yang cuman main-main aja dapat fadilah, apalagi yang serius. Sementara Rasul katakan, man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang sekarang ini menempuh jalan untuk mencari ilmu, akan Allah mudahkan jalan menuju surga. Dan mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah baik, akan dimudahkan jalan menuju ilmu. Pahamkan masalah ilmu. Makanya ibu, bapak sekalian, pertanda orang tidak diinginkan baik oleh Allah, sulit diajak untuk ngaji. Karena Allah Rasul mengatakan, siapa yang dikehendaki oleh Allah baik, digampangkan pemahaman agamanya. Berarti tanda orang diinginkan oleh Allah buruk, sulit untuk diajak memahami ilmu alias juga ta'lim. Dan tolong dicamkan, innamal ilmu bita'allum. Kata Rasulullah, ilmu itu dengan belajar, bukan dengan berangan-angan. Dan ikhwan, sekarang tidak ada orang yang enggak butuh ilmu. Makanya pencanangan wajib belajar itu bukan hanya orang-orang tertentu, kelompok tertentu. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim." Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Laki perempuan, yang sekarang bisnismen, pedagang, ustadz, guru, yang tinggal di pesantren dan di luar pesantren. Rasul katakan, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim." Makanya enggak ada sekarang alasan mau tua, mau muda, mau mati, semuanya sama. Bahkan Imam Syafi'i sampai mau meninggal dunia masih mengajar belajar. Sampai kena penyakit wasir masih belajar. Jadi enggak kenal batas usia. Pak Ustaz, sebelum saya mengenal sunnah dan belajar ibadah yang lebih baik, saya bekerja di sebuah hotel yang di dalamnya terdapat banyak kemaksiatan. Dari hasil gaji dan tips di tempat kerja tersebut, alhamdulillah setelah saya menikah dan punya anak, saya membeli rumah dan kendaraan motor dari hasil gaji di hotel. Semenjak kenal sunnah, alhamdulillah saya dan istri keluar dari pekerjaan di hotel. Pertanyaan, haramkah apa yang sudah kami dapatkan? Secara umum, bekerja di hotel adalah pekerjaan yang halal. Haramnya karena ada faktor X, itulah yang ada atau tidaknya. Karena hotel-hotel di sekitar Mekah, Madinah itu semuanya hotel, enggak mas? Antum kerja di sana, halal. Nah, tip-tip istilah yang haram antum infakkan. Kalau tapi kalau antum sendiri butuh diinfaki, ya jangan infak. Lah antum aja butuh, mana mungkin antum infak? Kalau cukup dan saya bisa berusaha dengan yang halal, walaupun pas-pasan, itu lebih nikmat. Karena gini pak, harta halal dengan haram sering saya umpamakan seperti babi dengan sapi. Sapi sekali lahir satu, dan babi sekali lahir bisa 7, 10, 15. Tapi lihat, yang dinikmati orang banyakkan daging sapi apa daging babi? Di mall, supermarket, walimah, dan kampung-kampung, masya Allah, berlimpah sapi, kambing, ternak. Padahal menurut teori akal enggak mungkin. Ini enggak pernah disembelih, ini disembelih terus, kok malah banyak? Karena yang halal itu barokah. Walaupun nampaknya kan pak, sedikit satu tikus selakali lahir, masya Allah, apalagi babi. Kami lihat, makanya Allah katakan, فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. Adapun buih akan cepat sirna, dan yang manfaat buat manusia tahan di muka bumi. Insyaallah awet. Hadirin sekalian, saluran halal itu lebih banyak sebetulnya daripada haram. Cuma manusia kadang-kadang membuat apes dirinya sendiri dengan mengatakan, mas yang haram aja susah apalagi yang halal. Nah, kan ngapes sendiri itu, bikin apes sendiri. Hewan, antum hitung hewan yang halal dengan hewan yang haram. Lautan semuanya mak, ya semuanya antum makan boleh, kecuali yang mak, barangkali ada buaya, ular, itu pun yang berbisa. Ama kata, subhanallah, lautan itu isinya subhanallah, dari rumputnya, dari ikannya, dari ini, itu enggak habis kita makan. Loh kok aneh, yang haram aja susah mas. Yang haram itu ente sendiri yang bikin. Kayak kita kerja udah bagus, dirusak pak ama suap. Apalagi di Indonesia ini masya Allah, kalau gak disuapin gak mau. Makanya tidak ada bangsa yang paling sayang sama sesamanya kecuali bangsa Indonesia. Suap-suapan terus. Apa bedanya antara zuhud dengan qanaah wara'? Ini baru zuhud dengan wara'. Wara itu menjaga diri karena takut neraka. Kalau zuhud menjaga diri, wara takut menjaga diri karena khawatir enggak masuk surga. Mana yang lebih mulia? Zuhud. Karena plus, kalau orang hanya takut enggak masuk neraka, itu ya menjaga wajib-wajib aja sudah beres. Tapi plus, takut enggak dapat surga. Fadilah keutamaan yang sunnah akan diutamakan. Qona'ah tidak bisa dibandingkan zuhud wara' jelas. Tapi kalau qona'ah itu tadi saya katakan, terima apa adanya yang penting halal. Dan kalau zuhud itu plus menghindar dari syubhat. Walaupun kerjaan itu halal, tapi kalau syubhat pun dihindarkan itu sudah zuhud. Ya. Tapi kalau hanya ini kan halal mas, enggak ada dalilnya. Coba saya tanya, kerja di hotel halal apa haram? Halal. Tapi tadi ada ininya, ada ini. Ah, udahlah, ini anak syubhat, anak menghindar. Ini namanya zuhud. Ustaz, apa hukumnya pakai gigi palsu sampai mati? Ya enggak apa-apa, asalkan untuk tujuan kesehatan, bukan untuk tujuan perhiasan. Karena Rasulullah mengatakan la'anallahu al-mutafallijatu min lil husni. Allah mengutuk perempuan yang ngikir giginya dalam rangka untuk indah. Tapi untuk kesehatan enggak apa-apa. Ya karena kadang-kadang ada orang yang baru umur 40-45 udah enggak bisa makan jagung karena udah habis giginya. Apakah salah jika seseorang belum siap menghadapi kematian karena merasa belum cukup amal solehnya, apalagi baru mengenal sunnah yang baru 2 tahun terakhir ini, sedangkan sekarang usia sudah 60 tahun. Gak boleh 60 lah, gak siap kapan lagi nih? Allahu Akbar. Malah dengan kurang itu memacu, ya Allah, saya kapan kau ambil? Saya siap mengikhlaskan sholat saya, amal saya, insya Allah kita kejar. Karena jangankan sekarang kurang tahunan, Pak, seorang yang membunuh 100 hanya dikasih kesempatan oleh Allah hanya setengah hari. Bahkan menuju tempat yang belum nyampe sudah Allah ambil. Gak takut mati? Bahkan belum sempat melakukan amal, amal apapun. Bahkan antara malaikat rahmah dengan adab berselisih. Ini untuk saya. Enggak, katanya malaikat rahmah. Enggak, ini untuk saya. Akhirnya Jibril diturunkan untuk mengadili. Tolong ukur lebih dekat kemana, ke daerah yang ditinggalkan yang jelek atau daerah yang menuju yang baik yang dituju. Ternyata bedanya cuma sejengkal. Lebih dekat dengan daerah yang dituju, yaitu daerah taubat kepada Allah. Maka tunggu apa lagi? Tidak ada, kenal kita sekarang belum siap. Intinya, tazawwad bittuqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajr. Berbekallah kamu dengan ketakwaan, kalau masuk malam jamin enggak umurmu sampai pagi. Siap enggak siap, kalau sudah nyawa dicabut kita tidak akan bisa menolak. Karena mati tidak pakai formulir dan cabut nyawa tidak pakai pendaftaran. Wa kam min salimin mata bighairi illatin, berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab. Wa kam min sakimin ashahinan min ad-dahri, dan berapa banyak orang yang sakit-sakitan enggak mati-mati. Wa kam min fata yusbihu wa yumsi aminan wa qad nusijat akfanu wa huwa la yadri, berapa banyak orang pemuda sihat segar bugar sore pagi, pagi sore merasa aman, ternyata kain kafannya sudah digunting-gunting, dia tidak tahu. Pagi main bola, sore sudah dibungkus kain kafan. Siap enggak siap? Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna walau sa'atan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun. Enggak bisa mengakhirkan, mendahulukan. Kalau kita bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur dengan baik, apakah itu tandanya kita akan mulus menuju surga? Ya. Pernah Utsman bin Affan radhiyallahu an menangis di atas pekuburan lagi ziarah. Lalu ada orang yang menanyakan, wahai Utsman ibn Affan, dituturkan kepadamu surga neraka tidak menangis, tetapi engkau melihat kuburan menangis, ada apa gerangan? Katanya Utsman ibn Affan menjawab dengan sabda Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah, wa in yanju minhu fama ba'dahu aysar, wa in lam yanju fama ba'dahu ashad. Sesungguhnya kuburan adalah pertama kali rintangan akhirat. Siapa yang selamat di situ, setelahnya lebih mudah. Dan siapa yang tidak sukses di situ, setelahnya lebih sulit. Apakah hikmahnya kalau kita berbuat maksiat, kita tahu jelas pasti berdosa? Iya, ikhwan. Karena dosa itu bayaran kontan. Aslinya dosa itu enggak ada yang nyuruh. Allah nyuruh dosa? Allah nyuruh maksiat? Makanya ketika Rasul memerintahkan perintah melarang maksiat, dia, wa idza amartukum bi syai'in fa'tu mastata'tum. Jika aku perintahkan suatu perintah, lakukan sebatas kemampuan kamu. Nah. Tapi wa idza nahaitukum an syai'in fantahu. Jika aku melarang kalian sesuatu, tinggalkan. Enggak ada catatan, tinggalkan semampu kamu. Ada? Enggak ada. Karena aslinya dosa maksiat itu enggak ada. Yang ngandakan-ngandakan manusia itu sendiri. Allah enggak merintah, Rasul enggak merintah. Ngaku otomatis gitu. Cuma nanti itu sadar gak sadar, lupa atau tahu atau gak tahu, jahil atau itu aja perhitungannya. Apakah orang tersebut melakukan kesalahan atas dasar tahu, sadar, atau alpa tidak sadar? Makanya Rasulullah hanya mengatakan, rufi al-qalamu an salasin, catatan amal diangkat karena tiga. Dosa gak dihitung karena tiga, kan? An majnunin hatta yafik, dari orang gila sampai sadar. Wa anis sabi hatta yahtalim, dari anak kecil sampai gede. Wa anin naim hatta yastaikid, dari orang tidur sampai bangun. Itu aja. Yang lainnya otomatis. Ustaz, saya bekerja sebagai supir dan saya sering ketinggalan waktu sholat. Saya tanyakan berapa rakaat kalau waktu sholat maghrib dan isya dikerjakan bareng-bareng maksudnya. Pertanyaannya bagus. Sangat bagus sekali. Karena seorang di tengah pergulakan hidup menghadapi realita. Tapi perjuangan, usaha ada tetap dilakukan. Buktinya saya harus berapa rakaat sholat? Iya kan? Yang sahih, Anda harus berusaha mencari kerjaan yang bisa beribadah dengan baik. Tapi kalau kita memang dalam kondisi-kondisi sangat kondisional kadang-kadang, maka kita boleh jamak, yaitu maghrib 3, isya 4 tetap. Umpamanya kita kejar waktu pulang, ternyata gak kena. Tapi jangan terus-terusan begitu. Tiap hari jamak, gak ada. Ke Bogor jamak terus, ke Bekasi jamak terus. Itu sunahnya siapa? Gak ada. Wong males kok terus-terusan. Nah, gak mungkin juga. Ustadz mohon nasihat, bagaimana solusinya? Ada keluarga yang terprovokasi masuk Syiah, masya Allah. Auzubillah. Inilah ya ikhwan yang dikatakan oleh ulama, asyubhatu khatafatun wal qulubu dha'ifatun. Subhat itu sangat menyambar, hati itu lemah. Makanya kenapa Imam Tawus menyuruh anaknya untuk nutup telinga ketika mendengarkan suatu hal-hal yang aneh-aneh. Kenapa? Hati itu lemah. Oleh karena itu kita harus tetap berusaha untuk menjaga diri, menjaga hal-hal yang sifatnya merusak hati. Kenapa? Karena hadirin sekalian, hati itu lemah, kadang-kadang subat nyambar dalam hal apapun. Pak Ustadz, saya mau nanya, kenapa emosi amarah susah untuk diredam? Padahal saya sudah sering ikut pengajian, apakah hidayah yang belum dibuka? Rasul pernah kedatangan dua orang yang tengkar sama saudaranya, sampai di hadapan Rasul pun masih marah-marah. Akhirnya adu mulut, gak jadi konsultasi, balik lagi dua-duanya. Ya Allah, Rasul ditinggal gitu aja, ditinggal. Tapi subhanallah, seorang da'i, murabbi dan pendidik yang ulung terdepan, dengan lapang dada diterima sambil mengatakan, wallahi inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Sungguh aku tahu satu kalimat, kalau seandainya dia mau membaca, akan hilang perasaan dalam hati itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Makanya ada orang yang diwasiatin Rasulullah, taghdab la taghdab la taghdab. Dengan demikian, ada solusi 10 untuk meredam marah. Ya, nomor 1, ketika antum marah sadari itu adalah perbuatan dosa, berarti antum dapat catatan jelek. Kedua, ketika antum marah itu antum sadari pasti merugikan orang. Kalau antum sekarang sadar bahwa marah itu merugikan orang, termasuk diri antum sendiri, insya Allah. Yang ketiga, kalau antum sedang marah dalam keadaan berdiri, duduk, dalam keadaan duduk, tidur, insya Allah kalau tidur masih marah, susah itu. Marah-marah sambil tidur, repot kan? Dan solusi yang keempat, wudhu'lah. Karena marah itu luapan syaitan, diredam dengan air wudhu', insya Allah hilang. Kemudian ta'awudlah dengan mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, seperti yang dilakukan disarankan Rasulullah kepada orang tersebut. Kemudian baca wasiat-wasiat Rasul dan para ulama tentang fadilah sabar dan bahaya marah emosi. Betapa sering kita mendengar perkataan orang yang mengatakan bahwa jangan terlalu dalam mempelajari agama, nanti bisa menghalangi dunia kamu. Masya Allah, kita jadi tidak bisa maju, tidak bisa bersaing dalam dengan orang barat, dan akan mundur. Kan iya, betul. Karena kita ingin sama-sama rusak sama mereka. Jadi siapa yang ingin maju rusak seperti mereka, memang jangan banyak belajar, susah nanti. Kalau pengen kita sama mereka, sama-sama rusak, sama-sama enggak kenal Allah, sama-sama bisnisnya menghalalkan segala cara, sama-sama kita sekarang tidak mengenal etika dalam mencari duit, dan dia tidak mau milah-milih antara halal haram, jangan belajar, betul, susah nanti. Tapi hadirin sekalian, Abu Bakar bisa kaya dan maju dengan Islam. Zubair bin Awam ketika meninggal dunia, meninggalkan harta 1.800.000 dinar, berapa miliar sekarang, rumahnya puluhan dan kebunnya ratusan hektar dengan Islam. Abu Hanifah kaya raya dengan Islam, dan juga masih banyak ratusan ulama salafus saleh maju dengan Islam. Loh kok aneh, ada orang sekarang pengen maju. Hadirin sekalian, ada sebagian orang tua supaya anaknya sukses ujian gak boleh sholat. Udah deh, gak apa-apa, sekarang gak sholat jangan dibangunin, kan besok ujian. Nah, nanti ujian, subhanallah. Sejak kapan supaya sukses ujian tidak sholat? Harusnya dengan sholat kita sukses, dengan sholat lulus ujian, dengan sholat kita raih ujian nasional dengan nilai yang sangat bagus. Anda, anaknya dibangunin gak boleh, jangan, kasihan, kan nanti ujian, harus bangun cepat-cepat. Subhanallah, nanti ngantuk. Subhanallah, kalau main game biarin, gak apa-apa ya, nanti juga hilang pengaruhnya. Subhanallah, Sholat jangan, game terus. Alhamdulillah. Kebalik semuanya. Kejungkir balik dalam membuat satu teori-teori kemajuan. Akhirnya Allah kasih apa? Musibah, bencana, baik secara individu maupun kolektif. Bagaimana cara menata hati dalam bekerja memburu rizki? Betul. Masya Allah, dengerin mas. Saya menulis buku judulnya Mencari Kunci Rizki Yang Hilang. Dan ini ditulis bukan ngajarin antum untuk cari duit, tapi ngajarin orang yang membaca mengendalikan hati saat punya duit dan ngontrol mengendalikan diri saat gak punya duit. Itu penting. Karena orang ketika punya duit hilang kendali, gak punya duit juga hilang harga diri. Maka dengan itu kita tetap punya pegangan. Rabbana atina fid dunya hasanah, kecapek, wa fil akhirati hasanah, kena, wa qina adzabannar, insyaallah terhindar. Bekalnya Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah, lihat hasilnya, wa rizqan thayyibah, dan akhirnya endingnya wa amalan mutaqabbala. Sehingga hadirin sekalian, pernah Hamdalah ketemu Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, nafaqah Hamdalah. Hamdalah jadi munafik ini. Wahai Abu Bakar, apa yang kamu ucapkan? Gimana ceritanya ini? Kok munafik ini? Wahai Abu Bakar, kita itu kalau di majlisnya Rasulullah, hati menjadi tentram, keinginan masuk surga tinggi, seakan-akan surga di pelupuk mata. Tapi kalau sudah pulang, anak ngerecokin, istri bikin macam-macam aneh-aneh, urusan rumah tangga mendera kita, semuanya lupa, surga hilang. Loh, itu juga saya rasakan. Kalau begitu, ayo kita tanya sama Rasulullah. Saya juga rasakan ini. Akhirnya yang tampil pun Hamdalah mengatakan, ya Rasulullah, nafaqal Hamdalah. Hamdalah jadi munafik. Ngomong apa ini? Hati-hati. Gimana ceritanya? Gini ya Rasulullah, kalau kami berada di majlis engkau, hati menjadi tentram, suasana menjadi iman kuat, dan surga seperti di pelupuk mata. Tapi kalau sudah pulang, anak, harta, keluarga membuat semuanya berantakan, lupa, dan semua tentang surga lepas. Katanya Rasulullah SAW, kalau kamu dalam keadaan kondisi seperti bersama saya terus menerus, maka malaikat akan mengajak jabat tangan bersamamu di jalan-jalan dan di tempat tidur. Sekali ini, ya kadang begini, ya kadang begini. Fa'idha faraghta fasab. Ya, sekali kita ngurus dunia, rada ngebleng, hadir lagi ke kajian. Ya, jangan juga kajian hanya tempat pelampiasan. Ya, daripada di rumah bete, bengong, mendingan. Nah, ini juga gak benar. Akhirnya nyampe kajian, gak karu-karuan yang diperbuat. Ada yang ngobrol sendiri, terutama ibu-ibu. Gak di sini sih, di sono pak, di timur. Itu ibu-ibu kalau kajian ngomong sendiri, udah gitu bawa kacang setoples. Masya Allah. Itu ceramah disampaikan sampai berapi-api, gak didengar. Tapi kalau ditanya sok tahu, gimana mbak kajiannya? Masya Allah bagus, bagus mbak. Pokoknya Masya Allah tadi. Untuk lebih jelaskan, itu panitia punya rekamannya. Allah, rekamannya. Itu mbak bisa minta rekamannya. Kalau kita kerja di suatu perusahaan, dapat terus kita dapat uang tips, atasan kita sudah membolehkan untuk diterima. Ini namanya kong kali kong, setali uang, sama-sama bohong. Ini gak benar, ini namanya sepakat dalam kebatilan. Oleh karena itu, kalau tetap dimanfaatkan untuk pribadi, kata Rasulullah, hadayal ummali hululun, hadiah yang diterima pekerja karena kerjanya. Tolong didengerin, hadiah yang diterima pekerja karena kerjanya adalah korupsi. Kalau bukan karena kerja persahabatan, oke. Buktinya kalau gak kerja tetap dikasih. Loh kerang, sekarang ada apa? Sekarang rajin ngasih, rajin nyapli ngasih hadiah. Tapi kalau pensiun gak ngasih, bahkan minjem telepon aja gak dikasih. Oh, berarti karena kerjanya, berarti korupsi. Mudah-mudahan Allah kasih istiqomah di depan duit berapapun. Jangan seperti orang kalau dikasih 2 juta, 3 juta, istiqomah 5 miliar baru ini. Kadang-kadang 5 juta nolak, 10 juta nolak, 10 miliar iya. Nah, ini bahaya. Karena kalau ditangkap KPK sekalian gitu kan? Gitu kan. Nauzubillah godaan setan. Apakah benar kalau kita mengajar akhirat, dunia akan dapat? Iya. Gini loh maksudnya. Tujuan. Kata Rasulullah, man kanatil akhiratu hammuhu. Siapa yang akhirat menjadi tujuan utamanya? Ya, ini yang penting. Ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Allah akan berikan kecukupan dalam hatinya. Wa atatid dunya wa hiya raghimatun, dunia datang dengan sendirinya, tapi dengan sebab-sebab. Maksudnya fokusnya tetap akhirat gitu loh, Pak. Beda dengan tujuannya akhirat, dunia. Wa man kanatid dunya hammu, barang siapa yang dunia menjadi utamanya, tujuannya, syattatallahu alaihi qalbahu, Allah jadikan hatinya berantakan. Wa ja'ala al-faqra fi qalbi, Allah jadikan kemiskinan dalam hatinya. Wa ma atatid dunya illa ma kutiba lahu, tidaklah dunia itu datang kecuali yang ditakdirkan oleh Allah. Antum kejar enggak antum kejar, yang penting usaha, tapi akhirat tetap di hati kita, ibadah tetap menjadi tujuan kita, dunia yaitu takarannya. Sekarang gini loh Mas, realita. Antum sudah tinggal di Cinere dan kerjanya itu, antum bolak-balik tujuan hati antum yaitu rumah antum, yaitu gaji antum tiap bulan, yaitu mau apa? Emang tambah kalau enggak sholat atau berkurang karena sholat? Enggak toh. Nah, kalau memang begitu, tetap sholat, tetap akhirat menjadi tujuan saya. Ya, kita akhiri. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang istiqamah, orang-orang yang muttaqin, bisa mengendalikan hati di atas godaan dan fitnah harta. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.